Konsultasi Syariah. Cara syar'i wanita melamar pria. Pertanyaan: bolehkah wanita melamar pria? Bagaimana caranya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki. Sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Jika itu dilakukan dalam rangka kebaikan, misalnya karena ingin mendapatkan suami yang soleh atau suami yang bisa mengajarkan agama, bukan termasuk tindakan tercela. Artinya, bukan semata karena latar belakang dunia. Dari Sabit Al-Bunani, bahwa Anas bin Malik pernah bercerita, ada seorang wanita menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku?" Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar, "Betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan." Anas membalas komentarnya, "Dia lebih baik daripada kamu. Dia ingin dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana caranya? Mengenai cara, ini kembali kepada kondisi di masing-masing masyarakat. Bagaimana cara wanita melamar yang paling wajar? Bisa juga dilakukan dengan cara berikut. Pertama, menawarkan diri langsung ke yang bersangkutan. Seperti yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hadis di atas. Demikian pula disebutkan dalam riwayat lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang wanita menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya. "Ya Rasulullah, saya datang untuk menawarkan diri saya agar Anda nikahi." Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperhatikannya, beliau tidak ada keinginan untuk menikahinya. Hingga wanita ini duduk menunggu, kemudian datang seorang sahabat. "Ya Rasulullah, jika Anda tidak berkehendak untuk menikahinya, maka nikahkan aku dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Dan di lanjutan hadis, sahabat ini diminta untuk mencari mahar, sampai pun hanya dalam bentuk cincin besi, dan seterusnya, yang mungkin sudah sering kita dengar. Hadis ini menunjukkan bahwa sah saja ketika ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi lelaki yang dia harapkan bisa menjadi pendampingnya. Dalam kitab Fathul Bari, wanita yang minta dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya satu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan para wanita lainnya yang menawarkan diri untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Khawlah binti Hakim, Ummu Syuraik, Fatimah bin Syuraih, Laila binti Hatim, Zainab binti Khuzaimah, dan Maimunah binti Al-Harith, Fathul Majid. Kedua, melalui perantara orang lain yang amanah, termasuk melalui perantara keluarganya, ayahnya, atau ibunya, atau temannya. Ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika putrinya Hafsah selesai masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Umar menawarkan Hafsah ke Utsman, kemudian ke Abu Bakar radhiyallahu anhum. Umar mengatakan, "Kemudian aku menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, 'Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafsah binti Umar denganmu.' Akan tetapi, Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada Utsman." Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Semacam ini juga pernah dilakukan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau melamar Muhammad sebelum menjadi nabi melalui perantara temannya, Nafisah bintu Maniyah. Kemudian disetujui semua paman-pamannya dan juga paman Khadijah. Ketika akad dihadiri Bani Hashim dan pembesar Bani Mudhar, dan ini terjadi 2 bulan sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syam berdagang barangnya Khadijah, Ar-Rahik Al-Makhtum. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah ditanya mengenai hukum wanita yang menawarkan diri agar dinikahi lelaki yang soleh. Jawaban Lajnah, jika dia seorang laki-laki yang soleh, sebagaimana disebutkan, maka disyariatkan bagi wanita itu untuk menawarkan diri kepadanya atau yang semisalnya untuk dinikahi. Ini dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan Khadijah radhiyallahu anha. Juga dilakukan oleh seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi beliau, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Ahzab. Juga pernah dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, kemudian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian, Allahu A'lam.